Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sekarang berada di tempat yang jauh dari keramaian. Tempat sunyi, sepi, hanya ada beberapa kawan-kawan yang menemani saya. Alhamdulillah, di tempat ini mata saya terjaga dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga saya terjaga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan dan kaki saya terjaga dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kemaluan saya terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sempat berpikir, kalau seandainya saya berada di sebuah tempat, dan di tempat tersebut saya memiliki kesempatan untuk bermaksiat, apakah saya akan sanggup melawan maksiat tersebut? Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk saya menjauhi maksiat tersebut. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, bahwa kesempatan untuk tidak bermaksiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nikmat, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Seseorang tidak diberikan waktu, tidak diberikan sebuah kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah adalah sebuah nikmat yang terbesar. Dan tidak semua orang diberikan seperti itu. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk jauh maksiat. Ada sebagian orang terkadang dia benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah jika Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk bermaksiat. Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah jika Anda tidak diberikan ruang untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu pemberian terbesar yang Allah berikan kepada Anda. Jika Anda tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, kemudian mencuri, membunuh, berzina, minum khamr, tidak pernah terpikirkan oleh Anda, maka yakini itu adalah sebuah nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Anda. Dan akhirnya dari sini kita memang bisa mengambil pelajaran. Sungguh begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah seperti yang kita bicarakan tadi, tidak diberikannya seorang hamba kesempatan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan sebuah dosa. Ini adalah merupakan tadabbur atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Dan satu poin lagi, kalau begitu jangan pernah coba-coba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti Anda sudah menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.